Bagaimana pandangan Islam kalau menjual pakaian yang tak menutup aurat? Contohnya seperti daster pendek. Sementara kita tahu bahwa mayoritas pembeli itu dipakai di luar rumah. Boleh menjual makanan di siang Ramadan. Padahal makanan di siang Ramadan haram. Kenapa boleh? Untuk orang tua jompo yang sakit tak makan. Untuk orang tua yang sakit akut yang tak bisa makan, yang tak bisa puasa. Untuk pekerja berat yang tak bisa bekerja kalau tak makan. Kalau dapat dipastikannya. Misalnya ibu punya catering, jualan di siang Ramadan. Yang datang nih pekerja-pekerja tambang, tambang batu bara, kepanasan, dia bekerja. Atau yang mau makan ini adalah satu rombongan musafir lewat jarak Qasr Sharat 89 km. Maka catering ibu boleh membuatkan makanan. Kenapa? Karena bisa dijamin bahwa dia tidak dimakan oleh orang yang memang boleh untuk tidak berpuasa. Saya kasih contoh lain. Jual anggur. Anggur halal, tapi menjual anggur bisa jadi haram. Kenapa? Menjual anggur ke pabrik untuk membuat khamar. Jual anggur di jalan boleh, tapi jual anggur bisa jadi haram. Sudah tahu pabrik itu akan merubah anggur, diperas, dijadikan jus, fermentasi, jadi khamar. Dijualnya anggur ke sana. Maka perbuatan dia menjual anggur yang halal itu menjadi haram. Jadi ini mesti cerdas. Menjual nasi di siang Ramadan haram, tapi bisa jadi halal. Menjual anggur halal, tapi bisa menjadi haram. Nah, bagaimana dengan menjual daster tadi? Kalau dapat dipastikan bahwa yang membeli daster tadi berjilbab panjang, yang membeli daster itu berjilbab panjang, dibelinya daster, silakan jual. Kenapa? Karena dia tak akan pakai daster ini di luar rumah. Kalau ada mak-mak, ibu-ibu beli daster ke toko saya jual daster itu. Saya tak ragu menjualnya. Kenapa? Karena dia pakai jilbab. Lalu daster ini dipakainya di mana? Dipakainya di kamar yang hanya ditengok oleh lakinya. Sekarang banyak orang pakai daster supaya ditengok laki orang. Di kamar dia pakai jilbab pula. Nah, ini perempuan tak betul. Dari Pondok Tahfiz Yatim Du'afa, bagi yang mau membantu pembangunan silakan transfer ke bank syariah. Saya tak tahu nama pondok tahfiznya apa, nama rekeningnya apa. Nanti rupanya salah transfer saya kena, habis saya. Kalau mau buat, tulis nama pondok tahfiznya apa, nomor rekeningnya atas nama siapa, nanti dibuatkan video. Cuma jangan liar-liar begini, kena saya nanti. Giliran saya kena, kalian diam, tengok macam Habib Rizik. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang hari ini menghadapi sidang kasus penista agama di pengadilan negeri Sergi. Hakimnya berikan hatinya keadilan, jaksa penuntut umumnya jadikan dia amanah, pengacaranya jadikan dia memiliki kekuatan dari Engkau ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur, beri kami pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami, bil khusus saudara kami perusahaan Ainiqua, supaya kalau perusahaan ini maju bisa menolong tahfiz Quran, fakir miskin, duafa, berzakat, menolong masjid, menolong agamamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran, menjadi penghafal Quran. Allahumma ansurna alal qawmi zalimin, Allahumma ansurna alal qawmi fasiqin, Allahumma ansurna alal qawmi munafiqin, Allahumma ansurna alal qawmi kafirin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wala taqtim alayna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.